beberapa lagu yang sekarang juga dilantunin oleh Elsia Safira Monata. Terima kasih Non Rena KDI. Selamat malam semuanya. Sesuai dengan request, kita bawakan bersama Monata. Terima kasih banyak semuanya ya, gerobokan. Halo Sukailo juga makasih banyak, Demak makasih. hancur tenang.